所以慢。 你哋哪咁大意見？ 我已經冇意見啦。 Wahyu Syirah Nisriman Anjunun. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyu Syirah Nisulaiman Anjunutuhu minal jinni wal insi wat ta'iri fahum yuza'un. Hatta idha atau ala watin namli qalas namlatu ya ayuhan namludkulu masakinakum. La yahtimannakum Sulaiman wa junutuhu wahum la yashurun. Wahyu sirolan dan giring atau dan kumpul lo ay jumiat disediin kumpul lo li Sulaiman kedua Nabi Sulaiman. Apa junu duhu apa piro-piro pasukan Sulaiman minal jinni sangking kelompok jin wal insilan manusia wa tairilan manu. Fi masirin dalam sisi perjalanan aku kedua Sulaiman. Fahum mongko utawi kabeh iku yuzauna iku den kumpul no sopo kabeh ayu jemauna tekse den kumpul no kabeh kabeh ngawal Sulaiman sumayu sakuna mongko nuli den giring bareng-bareng sopo kabeh hatta idha atau singgo nalikane podo nekani kabeh alawa dinamli ingatase lenge semut atau jurangi semut wa bitoif kang utawi wat alwadi ku bitoif wana ing toif au bisami uta ing dalam sam namluhu utawi bentuk semute iku sihorun yono sing cilik au kibar untuk sing gedhe. Ketika pasukan Sulaiman ping liwati segerombolan semut, kolat ngucap apa namlatun. Apa ketuane semut? Malikatun namli tegese ratune semut. Waqat rat hal ningali apa namlah jundah Sulaiman ing pasukane Sulaiman. Ya ayuhan namlu. He piro-piro semut, udhulum lebuah sirokabe masa kinakum, ing tempat-tempat sirokabe. Layak timanakum, ojo sampai ngidak kum ing sirokabe, layak sironakum, tegesi ojo sampai ngidak kum ing sirokabe, sopo Sulaimanu Sulaiman. Wajunutuhu lan pasukani Sulaiman. Wahum haliute Sulaiman wajunutuhu, ikulah syurunai kurang ngerti sopo Sulaiman wajunutuhu. Nuzila dan posisi nol atau dan gak nol apa enam lo apa lafat semut manzila tal ukola iklan koyok posisinya wong dene akal ini ngaku hitop mufrad ngaku hitop domir muhotop lanang udhulun ngaku hitop hitop ngaku tiang sing di akal fil hitop in dalam hitop bi hitop bihim klan koyok nyitopi ukola ukola i wong dene akal fatabas sama mongko mengsem sopo Sulaiman Sulaiman ibtidaan hale kawitane dohikan hale wong sing guyu intihaan ing dalam akhire. Pertama mengsem sesuai guyu. Perkara ini roh nak semutnya peduli be rakyate. Ya, kuatir nak rakyate keide nopo. Sulaiman. Aku tu ni manusia yang lebih peduli. Kutu tapi serau usang orang-orang. Rasa peduli bodohi, bodoh gendengi. Di ketuaan semut tu nak ada Sulaiman lewat. Iku kan mire. Sulaiman lah ngintroksi nopo pasukane kon alih jalur, buka khawatir ngidain apa? Mingkau liha sangking pengucapnya namlah wakot sami ahulan teman-teman krungu yang sautan namlah atau kaulan namlah, sopo Sulaiman krungune min salah sati amyalin sangking radius 3 mil terus sedurungnya ya coro saat ini 4 kilo, 5 kilo umur pirang hamalat hu gawa yang kaulan namli apa arifu apa amin. Di Sulaiman itu pasukan yang libat no angin. Jadi informasi-informasi itu dikandak no. Faham bahasa mongko ngeker sopo Sulaiman junuh dahu. Maksudnya menghentikan sopo Sulaiman junuh dahu yang pasukan Sulaiman khina asyrofa. Nalikannya mendekati Sulaiman ala wadihi mengatasi jurangi semut. Maksudnya Sulaiman terus instruksi harus berhenti. Hatta dakholu sigo manjing sopo semut sakbalani buyu dahu yang pira-pira omah-omahi semut. Jadi pasukan ini dihentak no nanti semut-semut itu selesai menyembunyikan apa? Diri. Makanan anak ono apa junduh pasukan Sulaiman rubah dan pura-pura numpak wa musyatan dan pura-pura yang melaku fi hada seiring dan ikilah perjalanan. Wakalan dawa sopa Sulaiman robi dumeran ingsun auzi ikulaturi maringi panjinan ingsun alhimni tekse ikulaturi maringi ilham panjinan ingsun anak syukura ingin to nyukuri ingsun nikmataka ini mati panjinan ala tiga. An'amta kang bareng nikmat panjenengan biak lan nikmat aliyah ing atase ingsun wa ala walidaya lan ing atase wong tuwa ingsun. Ini Sulaiman bin Daud. Ya bapake mun kondang, sedaya anak luwih kondang. Wa amala lan ento nglakoni ingsun salihan ing amal saleh tarbahu kang ridani panjenengan ku ing amal saleh. Dadi Sulaiman sing ngono kondange ngono hibate kepentingane piyambake teng donya namung setunggal niku gadah amal soleh sing diridani Allah. Dadi ku wong soleh tenan, waras tenan. Artinya Sulaiman ora tau bangga masuk di pasukan gajah, pasukan dinosaurus mbok ngono semacam-macam niku mboten ate bangga. Kepentingan pokoknya gini apa? Wa an a'mala sholihan. Cara sampean sing suge di kerajaan, ya Allah abadikan ini sampai anak turun. Ngocak elek paham gitu. Mulane Sulaiman nabi tenan, umpama ora nabi di kekuasaan ya kepingine abadi utawa tumeka maring anak napa? Akhirnya raja satu, raja dua, raja tiga, jadi kena wong liya ora ikhlas. Cara Sulaiman ge tenang mawon kena wong Allah, sementing untuk ridane napa? Pangeran itu. Jadi wa an a'mala sholihan tartu. Wong kula maca teng Ihya Nabi Sulaiman iku kan gadah bojo kuwatah. Manuk itu tunduk kabeh, kabeh kewan tunduk. Niku nak mara masjid. Wong senengane maca teng pinggir masjid jagungan mbek wong larat. Terus kula sing apal ta teng Ihya. Mula ngendika jare miskinun jalasa miskinan. Ayo padha kerene jagungan. Paling dia jagoan ya gremeng, nak jenengan kire sing sugih sinten. Tapi nak muli dekne menamakan dirinya ayo podo kirene jagoan miskinun jalasa miskinun. Miskinun jalasa apa? Orang miskin yang sama-sama jagungan mbek tiyang apa? Miskin. Sama tak warai cara dadi wali. Angger bareng lakon iki ora dadi wali sange elek ati ngono. Wong lu nak ampun wusul roh kekuasaane Allah. Niku ora bakal bangga mek dadi presiden. Misalnya hebat-hebate wong sing iso nolak penyakit, engko kowe dadi raja ya ora iso nolak napa. Ora iso nolak napa penyakit. Kematian ya ora iso nolak. Wae mati dia mati. Sak kuat-kuate Sulaiman niku ya ora iso nolak mati, ora iso nolak neraka. Sing saged nolak namung fadlin napa Allah. Mulane malaikat Jibril niku nate dipethuki Nabi Muhammad niku kal halisil bali terus piyambake niku kados kloso sing pun rusak. Ada sekali-kali ngaos ikhya jeneng Kitabul Khauf ini malaikat Jibril nanti ketemu Nabi niku kal halisil bali kaya kloso sing pun rusak. Sing malaikat Israfil lu malas saking wedine pangeran hatta soro kal usfur muk dadi cilik kaya manuk emprit. Niku ndongono nangis Allahumma la tubaddili isman wala tughayyirli jisman. Ya Allah jeneng kula ngampun jenengan genti, matek tenan nak jeneng kula jenengan genti. Sekali Nabi rawuh takok Jibril, atakhofu hadzal khofa wa qad kunta amina wa. Mosok kowe wedi pangeran nganti ngono, wong kowe iku wong sing dipercaya pangeran. Terus jarene Jibril, aku iku mau terima kawulane Allah. Aku ora roh rencana Tuhan pada saya iku ora roh. Iblis iku ya malaikat kaya aku. Gara-gara salah dikutuk kaya ngono. Aku yo ora ngrasa aman sangka kutukane napa pangeran. Dadi wong-wong sing para pangeran kados malaikat Jibril Israil sekali wedi pangeran niku nganti kal halisil bali. Kaya kloso sing rusak. Sampeyan ra nganti ngono ora pati wedi, Bang. Malah penak pah-pah. Permangan rokokan bariku glegeken. Penak kok dadi wong rarowan niku penak. Pangeran maklumi mergo ora roh, Bang. Maklum ya, karuan geblek kok dihisap ngurah-ngurah, apa? Kanjeng Nabi ngandani ra oleh bareng badan itu Kanjeng Nabi pidato teng sahabat lau ta'lamu nama a'lam la dohiktum qalilan wala bagaitum kasira. Hei sahabat, aja amin guyon nae umpama kowe roh kaya sing tak roi kowe ora bakal iso guyu banter. Kowe mesti nangis terus, kok Nabi roh Jibril mek Israil itu ya, tapi pangeran yo ya api antenan. Kanjeng Nabi bareng sahabat didawi Nabi nangis kabeh, Nabi diseneni pangeran. Mat. Aja geman ke mutus asakno kawulaku. Sing guyu ben guyu. Wong iku ra nabi ra roh koyo kowe, bukan koyo kowe ya keben bengak-bengok ngono akhire. Lah iku ilmuku, lah iku ilmu. Ana kaya aja koyo aku. Wis, aku ya ora usah koyo kowe, wis ngene salami ngono ae. Pangeran dadi pangeran delok kowe setiap menit, setiap detik. Mikir nasibem sakake kowe dikai mangan dikai ngombe. Kowe mikir BPKB. Dadi ora sambung. Kok ora isin nggih dadi kawulane Allah ora mikir apa tapi mikir napa? BPKB. Ya semono pangeran sah ya dibar jute ora disambar bledek ya do urip. Tetes tiyang nu nak pun usul teng pangeran wis ora ana gunane. dadi raja cek dadi nabi dadi napa mawon iku wis ra ndadekno ndekne pede tetep khauf. Lan iku sing dimaksud pangeran kadang-kadang nabi pun ngangge makom wa ma adri ma yufalu bi wala bikum. Aku nabilah aku yo ora roh sing ape dilakoni pangeran kanggo aku iku ora roh. Paham? Nak pas usul ngangge makom niku. Meskipun kita yakin nak nabi mesti min ahlil jannah. Ana wong alim mufasir ngomong ngono diblintir. Masa nabi ndak tahu nasibnya? Dikira nabi itu bisa masuk neraka, jadi fitnah. Dadi apa? Jane ge normal mau. Normal semua nabi, malaikat ge nate ngendikan wa ma adri ma ifalu bi wa la biku. Sebagian ayat itu nabi kan ngendikan kulla amliku li nafsi naf'a wa la darra illa masyaallah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaghfartu minal khairi wa ma masan yasu. Kabeh nabi ku kon kandha ning umate, aku iku ora iso ngendhalekno apik mbek elek. Umpama aku iso ngendhalekno apik mbek elek, aku yo milih sing apik tok. Wa ma masan yasu, aku ora tau kenek. Nyatane aku kena elek yo bola. Nggih, ndoro nabi kaya apa tersiksane Abu Thalib wong paling disayangi. Tapi ngimakno Abu Thalib nggih kamilan tenan. Nabi kepinginnya ke sahabatnya suka-suka, tapi yang pun bakat melarat ke nganti mati ke. Dia melarat ke, terus Bilal, Abu Hurairah ke. Nabi rawa ngaji nanti ini kepinginnya ya disafaati, terus uri pepe enak, tapi ya angel. Gimana? Malah walau kuntu a'lamul ghaibah, lastaghfartu minal khairi wa ma massaniyas. Umpama aku bisa ngendalek no barang ghaib, aku milih yang apik tok. Aku bisa ngendari yang ngelek. Tapi cara lahir Nabi perang Uhud itu diantem nggih untune rampal tenan. Dipanah nggih luka tenan. Wong sing paling sayang Nabi Said Hamzah cara lahir nggih dipateni wahsi nggih. Mati tenan. Ya ampun iki. Lan iki kiai yo ditektir utang barang. Kadang yo utang mbek wong sing ora pati seneng kiai. Yo wis engko sing seneng kiai ora iso ngutangi. Wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya semono. Ora oleh protes iku kersane pangeran. Nggih ora oleh protes kersa. Cuma kita tak warai ilmu hakikat. Ngono iku cara zahir tok. Cara hakikat nggih wong bener iku bener ila yumin. Ya. Misale kowe ngene darani. Mulane wong senang ilmu hakikat. Saiki kowe darani perang Uhud tu Kanjeng Nabi kalah. Said Hamzah kabundut. Abdullah bapake Jabir kabundut. Jadi Jabir ku bin Abdullah. Pamane Anas Nadhr ku kabundut. Anas bin Malik niku Malik ku gadah adik dulur jenenge Nadhr. Niku kabundut. Nggih pun nggih kita darani perang hak Uhud itu Kanjeng Nabi kalah. Hamzah kabundut. Iki kula mula balen ngomong cara zahir kabundut. Tapi ke darani kalah ke berarti ra iman mbek Allah lan Rasul. Piye-piye Said Hamzah iku ya terus ning swarga. Cara kowe roh alam gaib Said Hamzah iku seneng. Perang terbaik beliau ya perang Uhud karena terus ruhe dipindah teng pundi? Swarga. Piye kejajal. Mulane ilmu hakikat itu penting. Kau kau ini kemelarat, mungkin kau ngeluh melarat di hutan. Tapi kau yang alasan awak ngebok nak kau swarga yang melarat demi. Kau bok kelui kau piye? Melarat wali patang puluh tahun melarat, dulu mau jauh suge. Terus malaikat Jibril usul Gusti buat jenengan turuti, yang tiang soleh jauh suge, mawon kau buat jenengan turuti, wong dunia cari jenengan sepi lewat. Sedawa Allah aku engkau radi alasan ngebok nak dia nembus swarga. Mereka alasan ku dek ni dia malah apa yang nyabari melarati. Akhirnya rati turuti, faham ke? Mulanya kena sing rati turuti, anggap aja melaku jenis iku, faham ke? Terus ngon. Ayo jajal ke, misalnya alim apal Quran, gak. Ayo, dadi da'i, ora. Wali kutub, ora. Wali abdal, ora. Imam adil, ora. Nyabari bojo ngamuk, ora. Jalur mau gue jajal. Melarat sabar, ora pisan, terus lewat jalur. Independen. Bangunnya pangeran KPU tapi story jalur apa? Murai so, yau mana tu kulla unasim fi imamihim KPU kau nak partai ni, nak bendirane, nak ngalem ya melak partai. Alim, sabar sama istri, melak partai sabar sama istri. Dewi. Mulanya orang mungkin, jorok kulo Sulaiman orang mungkin kerasa suka. Wong kulo ngerasa nomenah dek sak nabi, sak kulo nusak bahak mau ngerasa. Kau kulo misalnya kecelok alim, ngapa bangga kau serai so? Ya, misalnya aku dibredel terus stres terus dadi wong edan gimun selesai. Ya ampun. setiap saat selesai. Tapi kalau nak mulang tetap seneng. Piye wae mulang itu nyifati Allah, madhep ning Allah Subhanahu wa taala. Lan kalau siap tenan nak pas mulang. Ditantang sinten mawon kula wani pas mulang. Piye-piye mulang namung muji Allah lan nerangno hukum-hukume. Beda nak kula ditamoni tiyang niku ora pati pede. Karena kadang kula mungkin salah omong, kadang tamune kakean karep bingung. Tapi nak mulang wong mulang iku mesti nerangno hukum-hukume Allah Subhanahu wa taala. Nimpun kula pede. Paribasane kula dikandani malaikat Jibril, "Ha, engko kowe jam sak mene mati, kula mulang tetep soguyo." Ya perkarane ya namung nerangno hukume apa. Wong kula teng swarga jeben ya susah, iso mulang ta ora ngunane kono ora iso ngaji susah. Jadi ada ulama itu senengane salat. Nah, salat iku lali. Ketika mumpun muka syafah dikandani Allah, "Kamu nanti masuk surga." Sakoke mbek pangeran Gusti, apa di sana ada salat? Kalau tidak ada salat, apa indahnya surga? Dari pangeran, yus ke sholat rapopo, yus ke sholat. Karena semua orang alim itu ngalami satu ini peristiwa ini rumah notenan pun kira rasanya di diwong alim. Lauku sifal gotok mastat tu yakinan. Ibu masyur udah wesi dinali dan diikuti oleh orang alim seluruh dunia. Lauku sifal gotok mastat tu yakinan. Andikan sumben semua tutup-tutup, semua hijab antara kita dan alam malaku itu dibuka, imanku gak tambah. Kalau balik malik, lauku syifal koto mastatu yakinan. Andai kan semua hijab nanti dibuka di akhirat, nggak satir-satir atau tutup-tutup atau belenggu-belenggu atau imitasi-imitasi atau apa saja menghalangi kita dengan Tuhan, nanti mastatu yakinan. Jadi Sayyidina Ali, imanku gak akan tambah. Karena kesimpulannya sama. Kowe ning dunia yang nyekseni innallaha ala kulli syai'in qadir, kowe ning akhirat yang nyekseni innallaha ala kulli syai'in. Kowe saiki ndelok donya wolak-walike ngene. Ana profesor doktor iso dadi presiden. Ana wong rapati pinter dadi napa? Presiden. Ana wong saleh ra dadi santri, rapati saleh santrine akeh. Ana wong jenggoten rapati saleh, ana sing ra jenggoten saleh, ora padha ora roe. Wis ora jelas pokoke alam iki diacak. Alam napa? Muk ben kowe ala nyekseni innallaha ala kulli syai'in. Engko kowe ndelok neraka dasate ngono kesimpulane piye? Ya inna huwa ala kulli syai'in. Roh swarga mewahe ngono kesimpulane piye? Ya inna huwa ala kulli syai'in. Mane dewe apa ya tanazzalul amru bainakunna lita'lamu anna huwa ala kulli syai'in qadir wa anna huwa qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kabeh urusan donya wolak-walik mung ben kowe ngerti anna huwa ala kulli syai'in. Ya padha wae. Mulane cara ahli sunnah rungokno. Cara ahli sunnah neng akhirat itu jadi iso amal tambah. Nah cara mutajilah buat uang nak mati, aku rasa nanggak bang amal. Mulanya dungo aku rasa tuh. Cara mutajilah, cara wahabi, uang aku dungo aku rasa tuh majid. Mereka uang nak mati, aku entah ceritanya. Mulanya mutajilah, aku ngingkari syafaat, ngingkari apa? Syafaat. Mosok uang wes neng akhirat, iso no keputusan ulang. Cara ne pangeran di emakno, mosok iso no keputusan ban. Nature ahli sunnah ya ora rabbud dunya wal akhirah iku wahid. Pangerane dunya akhirat iku Allah. Ya Allah duwe sifat ya abadi rupane ya faalu mayasa. Dadi ning akhirat lah ya terserah pangeran. Ora kok ning akhirat terus Allah harus tunduk sama konstitusi di mana orang sudah mati itu ndak bisa diutak-atik. Keputusannya harus tunggal. Kalau neraka ya neraka terus, kalau surga lho sing ge undang-undang iku sapa? Pangeran ya tenang aja, pejubuk neraka lepok nus warga ya tenang aja. Tapi kira sabar nus warga di neraka no, kira sabar yang no. Mergo Allah tetap dua sifat abadi ya falu. Faham? Melane orang iso kau terus gak percaya syafaat bagaimana mungkin sudah di akhirat sudah final orang yang sudah di neraka bisa diangkat karena syafaatnya Rasulullah ke surga. Lah banyak orang tabiin yang geblek zaman itu gak percaya. Gak percaya nek mergo anggere wong ning neraka iku khalidina. Iya. Akhire sowan teng kene sahabat, ada yang masih hidup jenenge Jabir bin Abdullah. Niku dikandani Kanjeng Nabi dihak syafaat. Wong sing ning neraka iku iso dintas Kanjeng Nabi lewat syafaatil usma. Ijek ra ngandel. Muga men maca ayat khalidina napa. Sampe Jabir digeblek oleh geblek ora barbar. Sing abadi ning neraka iku wong sing KTP-ne iku asli neraka. Pancen alladzina hum ahluha mang berhabitat neraka. Tapi nak alamate swarga, mau kecemplung ning neraka iku iso dijubur. Lah saiki KTP-mu swarga ta neraka? Swarga, alhamdulillah. Ismane swarga, ismane matur KTP-mu napa? Swarga. Nek kula dudono beberapa contoh ning hadis sahih bahwa Allah ya fa'alu mayasa. Iya fa'alu mayasa tenan. Sekarang itu ada orang di neraka sudah ratusan tahun. Terus jerone neraka niku wong dicemplungno. Niku cebloke kon dhuwur wing-wing tok ngisor. Iku ngenteni 70 taun. Iso bayangno. Dadi kowe dicemplungno ning neraka, iku ngenteni ceblok fikok rijanem ngenteni pitu. 70 taun. Niku jeruke pirang ayo meter. Mulane nganti ana guyonan, paling Abu Jahal urung ceblok perkara. Saking suwene napa? Saking suwene jerone neraka. Mula nu sering debat mbek kiai-kiai amatir. Ya debatnya lucu, pancen wong ora alim separo ya repot. Alim tapi separo, tapi ora goblok. Sono wong ning fikok rijana miridan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan miridan terus ya Hanan ndat sing akeh welase. Ya Manan ndat sing akeh parini. Tong jero neraka miridan ya Hanan, ya Manan. Dene protes ngene. Mosok Gusti neraka wong sik iso wiridan asik mbek pangeran. Tak jawab. Mosok neng neraka ono wong urip wong panase ngono. Orang itu kan lucu ya. Makanya wis pokoke kaya imanem percaya ambek aku sik sementara. Nganti kaya alim kaya aku. Nek ora anut sik sementara. Paham. Toh nganti ketemu pangeran sebun neraka sapa. Ndak kan lucu kan. Ada orang ku janggal ketika ada seorang wali masuk neraka iki asik wiridan ya handan. Asik dia happy saja. Terus dia protes ke saya kiai itu tadi. Di mereka amatir sama Mustafa Mustafa dan ilmu ini. Mau khusus etok sing banter tapi ilmu ini pas-pasan. Masuk Gus nen rokok je iso wiridan asik. Terus tak jawab. Apa nen rokok je iso urip? Yo urip Gus. Yo kejat-kejat. Lu podoa. Kue nak darani coro adat mokal. Orang di perapian se-ekstrim itu hidup itu mokal gak cara akal. Mokal. Lah saiki kowe darane wong neng neraka iku urip. Padha-padha mustahil, kudune mustahil orang dalam kepanasan rokok koyo ngono ijek. Saiki nyatane urip. Mergo kekuasaane Allah bener sing dinalin. Kowe saiki melarat utang amake terguyu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tukaran terus mbek bojo ya ora pegatan. Innallaha ala kulli syai'in. Lho saiki neng neraka panase ngono lho kan. Iku sopen ke tetep urip lho, tapi kira rasane mlebu neraka. Paham ya? Iku bukti apa? Ya inawa ala kulli syai'in qadir. Wong panase ngono kok. Lah sopen neraka tak nyek kowe iku cemen, wong panase ngono ora iso mateni aku. Paham ya sopen apa ngenyek neraka, kowe panase ngono ora iso mateni. Ora iso, mergo ya inawa ala kulli syai'in. Saiki wong sekejet-kejet ning neraka koyo ngono. Kok ora mati iku sing kuwasa neraka ta pangeran? Ya wis. Lah anak pangerane sing kuwasa ya kuwasa dadekno kowe tenang wiridan ning neraka ya Hanan. Ya Hanan. Tak wareh iku wiridan khase wong ning neraka sing ana riwayate ngene iki. Ya Hanan. Ya ngapa lo dadi soben niku nak wiridan iku. Sekali mlebu Gusti niki jajane Gus Pak langsung maca ya Hanan. Ya Hanan. Iku jelas anate mutasil. Lha kok kok lucu, kiai mau kok lucu. Ndekne darane mustahil Gus wong ning rokok iso tenang wiridan, kudune kejet-kejet. Artinya frontal apa apa jenenge? Ya kejet-kejet. Ya tak jawab, lha iso kejet-kejet to ya mohal wong rokok panase ngono kok iso kejet-kejet. Mesine mati pletes. Terus dia nemen, "Mas Ustaz, berarti kalau goblok ya goblok banget to." Padha mohale, asik be Allah ya mohal kejet-kejet ya mohal kudune mati. Pletes. Lah kok ora mati perkarane opo? Ya mergo innallaha ala kulli syai'in. Apa iso nggih penguripan ning neraka? Lah ini harapan bagi kita, lan neraka itu tidak menakutkan, mletene ngono ora iso mateni kowe. Lah kuncine opo? Ya eling pangeran, kok hisab paling elek iku wong lali pangeran. Lah nek jare Abdul Qasim Al-Junaidi masyhur ngendikan, "Nisyan wa akbaru minan nar." Lali pangeran luwih dahsyat tinimbang neraka. Elek-elek wong lali pangeran, kok lali pangeran luwih elek tinimbang neraka. Terus Abdul Qasim maca ayat nasuwaha fanasiyahum. Abot-abote hisab neraka nek Allah komentar ngendikan fal yawma nansakum kama nasitum liqa ayyumikum. Asal Allah rung umumno iku jek ana harapan. Awas umumno, aku saiki lali kowe kaya kowe lali. Mulane sekali mlebu neraka kudu langsung ngeling pangeran. Ben ora mlebu kitab fal yawma nansakum kama nasitum liqa ayyumikum. Mulane wong mukmin ben neraka kuwi ra iso suwe-suwe. Mergo jek eling pangeran. Jadi neraka jadi istighfar astagfirullah Gusti gara-gara dosa kula kathah akhire mlebu napa neraka. Kuwi eling terus. Neraka iku tetep ndak hebat. Wong jasate ngono nyatane ndak bisa membunuh. Paham ya? Iku waktu gale ana kiai sombong ngene. Niki kisah nyata. Wong kene lho Gus, desa kula ora ngregani kiai. Kula nak mimpin tahlil mau dikek dik 10.000. Display itu gunanya apa? Wah, agak ngergani kiai. Tapi udah di kiai kok goblok, goblok kan? Lagi nara roh gunanya di display itu kayak nawong. Wong nara roh gunanya kok buat saya. Buat yang utak itu saya ngape? Jadi kue nara roh gunanya, itu kayak nawong. Nara roh gunanya kok buat simpen. Orang gus lumayan gue tukar gaya berarti orang gunanya. Mulane nak sombong ya jo separo. Cara wong sombong iki penuh malah Allah seneng. Wah, nyangon 20.000. Gak ana gunane gak ana wong selesai. Seneng sombong penuh kuwi apik. Ora kok sombonge wis paro. Ora regane kiai wong kiai sangon 20.000. 20.000 go apa? Nak ora gunane gak ana wong kan gampang kan. Dadi wong rata-rata ilmune separo. Lah jenis-jenis separo iku kudu ulang ngaji terus ngene. Dadi tadi aku roh terdes mesti separuh itu mau mokal wong neng rokok kok wiridan lu kudune kejet-kejet yang mokal kudune yang mati pleda langsung panas yang ngono mulanya saya ingin milih wiridan apa milih kejet-kejet milih wiridan nah ya mergo kalau ini apal Quran yang ngerti tenang ya hisab paling berat itu naik sobat dawuh fal yawma nansakum kama nasitum liko ayomikum sebagian ayat ngerdaksana nasuwoha fanasiya. Mereka lupa Allah, akhirnya Allah melupakan mereka. Nah Allah gak nyebut jenengem. Wah itu sentek, neraka ya serah nyebut. Malaikat serah nyebut, wes ini neraka nasyam mansia selawasilah. Tapi nak kue cek nyebut Allah, Allah nyebut kue. Nah Allah nyebut sampai yang akhirat mesti direspon malaikat. Gak wani malaikat-malaikat nyebut wong yang disebut Allah. Misalnya ini neraka kok Ruhin Wiridan ya Hanan ya Manan. Mesti Allah dawuh Abdi kaulah aku itu nyebut jenengku, jenenge Ruhin, nyebut aku ya Khana. Woi, malaikat sak mengisar sak mendur mesti respon dia tuh jenenge cakriting sing cek wiridan, mesti dicari. Usra mungkin ora tak jamin. Mereka sawah jauh, fatkuruni, fatkurku enggak ngereleng aku cek eleng. Cuma ya mau kudu ijazah, emang spesialnya pas di neraka itu macamnya ya Hanan. Mau jadi aneh, ora pas, woi kudu iku ya Hanan. Kan kemungkinan masuk neraka tinggi karena itu ijazah. Ijazah seperti ini harus lebih diperhatikan. Karena ini solusi, no? Solusi. Lho kula ya siap-siap banget. Cuma kula nu yakin ana hadis sapa wong ngapal Quran niku ora bakal mlebu neraka. Aku ya rong pati apal. Ya tapi nak dilalapin pun neraka, lalape mati paringi lali, iki dilali lawe loro juga. Ya repot nanti. Kulo bolak-balik ngaji teng mriki teng Bojonegoro cerita pangeran iku cara ahli sunnah lan fi haqiqatil amri tetep yafalu napa masya Allah pangeran ra iso ditundukno mbek amandemen konstitusi UUD ndak bisa pangeran tetep sifate abadi yafalu masya Allah yo wes gak iso kowe ngatur pangeran terus menurut undang-undang wong nak mati iku wis ora iso nambah amal. Ya nak pengiran ngersakno iso ae wong nyatane jek ana istisna idza mata belum adam ing koto amaluhu illa min salasin. Sedakotin jariya. Sedakoh sing mlaku. Mlaku kuwi ora ana. Kadang kowe ana wong seneng rokok banget padahal bareng mekru. Nak ora rokokan stres, bareng mbokai rokok pikirane padang. Baru kae padang kowe megat bojone ra sida. Ya wis akhire dadi apike. Padahal sedakoh bareng napa mekru. Yo nak pengiran ngersakno ditampa ya bareng mekru yo. Kaya ana wong biasa lonte nakal. Wis lonte nakal wis ditulung ora pitik ora kucing kados asu sing ditulung ning hadis. Nggih mboten. Ning hadis sing ditulung asu apa pitik? Asu. Dadi pangeran rido padha sing ditulung. Asu. Tapi ora usah mbok mafhum aku mau tak rumah asu ya ora iso. Repote pangeran ngene ora kena diatur. Bae ning hadis contone asu wah nulung asu sitok wis swarga, nak asu 10. Ora iso ngono. Agama kok mbok kiasno. Ora iso pengiran kok mbok ora iso. Sing jelas ana hadis ati sohae kaya nek kon mlebu neraka tak ijazahi pokoke kudu mlayu cepet. Niku jelas sing hadis sohae. Jadi wonten tiyang kali wonten neraka. Iku ngono kan. Dadi ben duwe sekian solusi, nggih. Sekian solusi ngadepi napa? Neraka. Tenggene kitab Ihya juga di kitab Musnad Ahmad itu diterang. Ning kitab Ar-Raja. Saya ulang-ulang terus teng kitab Khilyah, banyaklah rawinya itu. Ada dua orang itu sudah di neraka lama. Ya wa wiridan ya Hanan ya Manan. Akhir walhasil diangkat pangeran. Pangeran itu senangane beda. Sekarang ini neraka iso ditentas mesti tak pengen tok. Je malaikat jupukno wong loro. Dijupuk je dalam keadaan dikerangkeng. Dikerangkeng je dibelenggu. Tokno jare pangeran ditokno. Matur pangeran. Pangeran takok ngene tok. Piye jeng neraka iku piye? Ngkarwan neraka ditakok. Ya jape ya tenang ya. Ya Allah sarro makanin ora ana nggon elek kados napa. Wis ngono tok, terus pangeran dikongkon. Wis nang bali. Bali melayu. Melayu meron neraka. Semangat to pokoke. Terus pangeran lho kok semangat dong melayu takon neraka semangat. Gusti kula zaman teng donjo jenengan perintah mulai elek. Sering jenengan perintah kula ora cepet-cepet kan salat boten cepet-cepet kan apik. Kula kapok gara-gara boten cepet-cepet. Nuruti perintah jenengan akhirnya mlebu napa neraka. Sakniki jenengan sing perintah kula cepet-cepet. Kapok kula nentang jenengan. Melayu kan bener. Akhirnya Allah baru swarga jeung swarga perkara. Mulane ki ada kan mlebu neraka lelet. Ning donya ora nurut, saiki ora nurut pisan tendang. Paham ya? Yakin ya? Pokoke akhirnya mlebu neraka cepet melayu. Melayu marah neraka maksud ora cepet. Siap Gusti sesuai perintah kowe. Wah, kon. Ya, gremen bener kok. Siap Gusti sesuai apa? Perintah melayu. Mugo caiki baro kae melayu di sepuro pengiran. Gusti kula teng donya anggere jenengan kongkon gak pati tenan. Saniki kula mboten kepen bantah yang kedua. Di bener kok. Nggo swarga. Ibu ijazah ben kon bener kok. Melayu koyo. Kok saplengan anu melayu. Nganti kecemplung. Terus yang kedua, ayo dong, pian rokok, gih elak gusti. Ia sebaliknya ini rokok, balik melengah ini pengiran, sebaliknya pelengahan. So. Kenapa pelengahan? Ulo ni buat nanti nyongkok gusti. Pas dengan nimbalin beri terus kan balik. Ulo mau nyongkok jiran dibalik, jiran bebas lah saking mau rokok. Tapi jari pengiran ya, iya gue lebih ada suarga, mereka khusnudan sampai aku. Ya pilihannya lo rotok, gue aja gak pilihan liane, isi gue tok. Sing ada yang riwayat itu, melayu atau pelengahan. Khusnudan. Lama-lama uang raisa utang jasa sampai ulama, tetap utang jasa kan. Gue sebenarnya lebih suarga, gue nganggur resep ulama sing ini. Itu mutasir. Faham gitu, terus. Lah uang kayak Nabi Sulaiman tahu betul seperti itu. Mulane ora iso wong sugih nabi terus mlete krana sugih ora iso tetep miskinun jalasan apa miskin. Jadi ini perasaane miskin jagungan mbek wong apa miskin. Mergo kabeh dikendhalekna apa? Nggih kabeh dikendhalekna. Wong kula nganti saiki ora krasa kados. Kadang esuk harmonis mbek bojo, sore tukaran, sore harmonis esuk tukaran sing roh sapa? Kadang tukaran luwih maslahat tinimbang dalem. Wis ngono pangeran. Wasa antakrohu Si Allah wabarakatuh. Iya, baru kaya tukaran kaya roh. Dibeli tukaran gini iki. Akhirnya pas rukun itu apa ya semua, tukaran itu kadang ya masalah. Mereka roh pikiran versi bojomu. Nara tukaran kira roh. Eh, dibeli api ewung meksa atau dibeli asli ini yang gini iki kan terus kaya roh. Baru kaya apa? Mulai nang gondeng roh kepentingan yang wedok gini. Mulai nanti diceritani kiai teng Kediri. Ini kaya tenan, saat ini pondoknya wakil. Ini gue saking melaratin, melarat terus dia ini mulang terus. Ini gue abek bunyi ini, yuk. Ini gue anaknya alit seumur pinter, sekitar 7 bulan. Didapak tang mejo nanti. Iki lo pakai nih kitab, uang gak main ngaji. Perkara ini saking suwe ini rati urus, pergi ini main mulang. Nah cerita mesti gue logus. Gue sih ini melarat nganti model dulu. Anak gue lo nanti didapak mejo gue pas gue ngaji. Kulon itu terus belajarnya nate seperti mau boten boten nate ngalami boten yang jadi ngantok mau nak yang kon makani kitab. Perkara ini aku tidak tahu, harus belajar. Karena aku tak akali, kalau aku mulai rian kiai rada bekerja. Perkara ini sebenarnya anakku rada kok duur meja. Tapi kiai nak kiai tenan, jangan ngonton. Bujurnya ngamuk, ya tetap mulang. Nak kiai tenan. Aku balik benten. Nak tetap lantai balik dibagi ke bujurnya. Nak kiai boten, semua yang ngaji. Kalau yura roh, bujur kalau seneng kalau roh, yura roh. Nanti saya yura roh. Yura kepengen roh. Pokoknya agar teko aja ini ngomah ya, berarti apa ya kalau ulama rianu jarang kan, gak pegatan, jarang malah kalau orang pegatan itu hebat sebenarnya mbak raro, pokoknya nanti saya ini orang bisa apa ya Imam Sibawai ini itu wanem jenisnya Sibawai itu maknanya apel mereka aroma ini awak Imam Sibawai itu wangi, jadi ulama itu hawanya khas ini aku senang ini nulis, terus nulis lali bojo ini ngelas-ngelas kita, guyu-guyu dewi asik bojo ini aku mangkel sampai aku rata guyu-guyu, nak ngarang kitab apa? Guyu-guyu saking asiknya ngaji pas Imam Sibawai teng pasar, tumpas kertas, kitabnya sama omah dobong pikirannya bojo ini, nak kitabku hilang terus seneng deh ini bareng mulai, roh kitabnya dobong, bojo ini dipegang lu kok jabok kitab, rumah saku tambah sayang, mabok pegang mulai mulane umpama naskah Imam Sibawai gak diobong sing wedok ku luwih akeh. Nah, kowe ora usah pegatan ra ulama. Sing ulama nek iso ora usah nopo pegatan. Nek jeneng ulama ku aneh. Ya tapi nek pangeran ngersakno kuat, lha lah bojone ku ya kuat. Bismillah. Ya wis mung yen Allah ala kulli syai'in. Bismillah. Jane ora masuk akal. Kulo cek eling bapak kula niku mulai riyen pondok iku lho mbek pondok dalemi bapak nggih ape pondok jare pengen bapak aku iku isin anak pondokku ape omah ku ngaku ku kiai sakniki omah kula mbek pondok nggih ape pondok kula didikane bapak aku iku isin nak omahku ape omahku timbang pondok lha bojo nang bijak ngono nak ra tepak-tepakan rek tak kobel wa minamikum tak kobel tapi nak trae tepak lalah ra apa iku wis pangeran nggih kabeh ku pangeran. Jadi kowe nyekseni ning donya ya mu inna wa la kulli syai'in qadir. Kok nyekseni ning akhirat kesimpulane. Lha iku sing dimaksud Sayyidina Ali lauku sifal qotok mastatu yaqinan. Umpama hijab dibuka imanku ya ora tambah, gak ora padha kesimpulane inna wa la kulli syai'in. Dadi kesimpulane kowe urip donya ning akhirat wis tetep inna wa la kulli syai'in. Paham ya sing kula maksud ya. Terus sampean juga mandarani Nabi niku enak mergo wis menang. Ya cara zahir ya kepenak, tapi ya ora ana kabeh. Padha Said Hamzah umpamake muka syafah ya seneng ae dipateni wahsi. Wong barokah dipateni akhirnya langsung mlebu napa? Swarga. Tapi cara zahir perang Uhud iku kalah. Lah kowe diamuk bojo cara kowe roh poine mung langsung wate ningkat sret. Mesti ngamal sabar itu poine nek cara roh. Cororo bojo mulai ngamuk, terus no dek iki ngamalku tambah. Yang poin tambah kon nglereni kan eman. Paham ya? Umpama do muka safa iku diamuk bojo kon terusno. Perkarane poine opo? Tambah. Bojone leren, ojo dek ojo leren terus. Cara muka safa, berhubung ora akhire ngamuk. Wong lanang kok amuk, ndi harga diriku? Waduh, harga diriku. Malah ruwet kabeh. Paham ya, dari kula suwun kula ngaji teng Ihya diterangno sak Nabi Sulaiman iku senengane ngoten. Akhirnya Nabi Sulaiman gak umume kiai, omahe ku elek. Bangun istana Mekah iku disebut Baitul Maq. Dintek semua peralatan fasilitas iku dintekne nggih bangun apa? Ya iku khas ulama. Ulama orientasine wis bangun pondok, bangun masjid, iso omahe sak mlakune. Tapi rasa ulama, tapi rasa ulama, ya so mama saya ngapai di bang jadi musibah hubungan suami nopo istri, ya serah usah, ora usah niru aku, niru ya apet, paham itu terus, ya yes, kayak seperti itu. Mana perasaan Ali Sulaiman yang miskinon, jalasan nopo miskin, aki kuwo melarat, jago kan bek wong nopo, berhubung podo melarate, keamanan semut eh dipertimbang, keamanan semut wae. Dipertimbang nojo sampai keinjek Sulaiman dan pasukan. Tapi rojo itu mulai dicek itu kroni, tak terang loh. Angger rojo itu di kroni, meskipun kroni yo merosok kroni. Nabi Sulaiman itu nate jagungan. Ya cara kulo ini abe rukin, abe mustopa jagungan. terus ana tamu iku sewangar ngelirik bareng ngelirik iku mripate ku aneh. Aneh iku mergo malaikat ku yo bingung. Terus misalnya Ruhen iku roh. Ya Nabi Allah Sulaiman, niku sinten? Niku malaikat mati, tapi dekne jek bingung. Bingunge sepundi? Dekne dikongkon jabut nyawamu ning India, tapi kowe kok ning Baitul Maqdis ning Palestina, malah dekne bingung. Terus Ruhen Nabi Sulaiman ngerti ya, nak kejadiane ngene iku Ruhen akhire. Ya Nabi Allah kula nyileh angine jenengan tak gini melayu. Melayu. Melayu malah ora India. Bareng di India ya wis malaikat Israel wah nah iki wis bener. Cabut ning India. Terus jare malaikat, kenapa kowe semangat? Aku mau ngowah-ngowah ning Sulaiman perkara aku bingung. Apa iku piye to ngomong nyebut ning India kok wong ning Palestina. Dadi mulane aku iku ngowah-ngowah. Tapi udah dasar bakat mati, malah melayune umur India. Ya cara tengok-tengok ning ngono malah dene ra wani nyebut kan gak sesuai prosedur ning India kok nyebute ning putih. Palestina. Yang geruang pejabat itu ono kroni ni, leung nabi kok anginnya disileh, no. Apa gak kena KPK? Ini piye? Orang kok nganggu, orang ono. Nah, nabi ni nyilai yo. Aneh-aneh. Nabi gua gue pengajaran. Gerojo itu beda boh. Kroni, sekolahnya kuno. Faham gitu. Terus orientasi ni Nabi Sulaiman dengan ni wan akmalah solihan tertu. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas. Soalnya, ini kepinginnya wa adkhilni lan kula aturi nglebokno panjenengan ing ingsun bi rahmatika kelan rahmati panjenengan fi ibadika ing dalam pira-pira kawulane panjenengan as-solihin sing saleh-saleh kabeh. Kula kepinginnya nggih kepengin mlebu termasuk golongane kawulane jenengan sing napa saleh. Saleh iso pala anbiya tegese pira-pira nabi wal auliya lan pira-pira wali. Dadi Nabi Sulaiman kepinginnya yo anut para nabi-nabi sedurunge. Dadi nabi riyen nggih sopan-sopan. Wah, anggere nabi junior nggih kepen koyo nabi senior, nabi sebelumnya. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Lan ing ngaten nggih dawuhe Mbah Mun nggih dawuhe bapak, dawuhe Mbah Mun guru-guru kula ngene. Wong ora usah sombong. Sithik-sithik muni Allah iku ora usah. Kadang muni sithik-sithik Allah mergo takabur. Mau nyebut guru. Nggih, mau nyebut napa? Padahal wong nak ra nyebut guru kok langsung eling apa jenenge takabur iki jenenge apa? Merga Allah iku qadim ngono ya ben sampean sing sombong-sombong ben mari sombong. Allah niku qadim eling-eling ya Allah itu qadim. Ciri khas barang qadim itu enggak bersinggungan dengan barang hadis. Hadis kok sampean jenenge barang apa hadis. Sehingga sampling percontohan orang soleh juga berupa barang hadis. Mergo kowe ra iso niru apa wong apa kodim. Kowe nak nyontoh wong saleh nyontoh gurumu, gurumu nyontoh gurumu nanti karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe ra iso mentang-mentang saleh langsung hubungane mbek Allah, perkarane Allah iku kodim ora tersen. Tuh mulane wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Urutane piye fatkhuli fi ibadi. Tetep butuh manusa. Kowe saiki diparingi nikmat pangeran, nyatane ngeloni bojomu. Bojomu iku qadim ta hadis. Kowe kelon enak yo jenenge nikmat kok pangeran, tapi ke barang hadis yo bersinggungane mbek barang hadis, rupane ngeloni. Kowe ning swarga masih parek pangeran, nikmate yo ngeloni widadari mangan apel. Mergo kowe barang hadis, singgungane yo mbek barang hadis. Nah, mulane manusa yo kudu ana hubungan mbek barang hadis. Nek disebut assalamu alayna wala ibadillahi sholihin. Kowe ora iso saleh dhewean. Kudu anut gurune. Mulane masyhur ning gone tarekah laulal murabbi lama arafna rabbi. Umpama ora ana murabbi sing didik aku, akulah ora roh rabbi. Umpama ora ana murabbi, aku gak roh rabbi. Umpama ora ana sing didik aku ya ora roh pengira. Malah ning tarekah Hanafiyah ana sing ekstrim, ana 3 murid. Tapi kalau jauh tiru, ini kalau mau cerita. Ini sih cerita kalau nu bapak. Bapak sering cerita ni kita. Ia rasa tak apa ni kita popo, ini sanat-sanat kiai kok kiai dia kiai. Ada 3 murid. Guru ni ngetes ni. Kau ada anak popo, kau wiridan muni ya Hanafi. Jenengku sebut ya Hanafi, ya Hanafi. Yang 2 murid itu bareng mulai ada masalah itu muni ni, Allah. Guruku rak makhluk, makhluk kok tak sebut, rak bakal iso nulung aku. wis nyebut Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Sing sitok nurut tetep muni ya Hanafi. Sing loro iku tambah ambles. Sing siji selamat ditulungi gurune. Nah terus bareng ditulungi gurune sing loro dinyek, kowe nyebut Allah mergo sombong. Perkarane mau nyebut aku. Mergo aku iku gurumu, kowe langsung kepengen kenal pangeranku sombong. Ora perkara kowe tauhid tem dhuwur, pancen niatem. Umpama niatem ra sombong kowe nyebut aku sik, piye-piye sing mari kenal pangeran kowe iku aku. Bare iku nyebut apa lah, pokoke wasilae. Iku ning gone ilmu-ilmu thariqah. Mulane ilmu thariqah posisi sel utawa mursyid itu sangat tinggi. Mergo laulal murabbi lama arafnar rabbi. Kalau ndak ada murabbi saya ndak tahu rabbi, saya ndak tahu Tuhan. Asing Basyur cerita tentang Ikhya, tapi itu sanad saya dari bapak dan saya pun tidak melakukan itu. Tapi secara ilmiah saya tahu, bapak pun ya tidak melakukan itu. Beliau ya cerita, aku lah yang melakukan itu, itu gue iling-ilingan. Tapi ini yang ada cerita yang ini, yang saya kedua ini ada cerita ini di Ikhya dan Masyur, jadi sanad thariqah. Abu Yazid Al-Bustami itu punya murid ngaji sama beliau itu 30 tahun. Enggak pernah ada sholat qobliyah ba'diyah. Dan kalau siang pasti puasa. Tapi gak iso mukasafah. Padahal ngaji 30 tahun. Sampean ngaji be aku nengene kan paling lagi 11 tahun. Iku wae sepelan pisan. Gue ngantuk semacam-macam. Iku wae ngilangi bingung ning omah semacam-macam. 30 tahun. Salat qobliyah puasa terus tapi ndak bisa mukasafah. Padahal dia pengagum Abu Yazid Al-Bustami. Siapa yang ndak kenal Abu Yazid siapa? Al-Bustami. Mana akeh jenenge Bustami, Bustami mergo tabaruk ben apa? Kan Sayyidus Sufiya itu yang terkenal Abdul Qasim Al-Junaidi, Abu Yazid Al-Bustami. Dari Abu Yazid, kira aku pengen muka safah kaya aku gampang. Napa guru? Kowe ikhmal hadil mata. Barang ini gawe ning pasar. Jus-jus iki cara kene ya kacang. Ya kacang atau mumutan. Juzan waluzan itu bahasa Arab, semacam manisan. Manisan ini pantul nganggo apa itu tumbuh. Cara mereka apa? Tumbuh. Napa? Pokoknya sing ada barang itu tumbuh. Terus gawa ning pasar. Dol. Sebagian umum no ning cah cilik-cilik. Angger sing gelut wae aku menang tak kei mumutan loro. Terus jarene sinten murite wae muni subhanallah. Murite muni subhanallah. Ngomong aku ya sit. Hadza syirkun minka. Kowe iku nglakoni syirik. Mulane ora iso dadi wali. Kok sakit ya Ustaz? Padahal saya bilang subhanallah. Terus gurunya marah. Fa wallah ma sabbahta Allah walakin sabbahta nafsak. Kowe iku ora nyucekno pangeran tapi nyucekno awakmu dhewe mergo gak rido nglakoni barang ino. Ya iku sing marang kira dadi wali. Iya kan? Saat dia disuruh melakukan suatu hal yang hina, misalnya aku kecelok alim. Terus dikongkon ning pasar ambek guruku adol kangkung misalnya. Kon mikul. Kan keren sholat qobliyah, kesannya kan mau khusyuk tukang itikaf. Kan yo keren sholat ba'diyah, kesannya kan khusyuk itikaf. Bareng dikokon guru adol kangkung ning pasar kan izin. Masa ketua pondok adol kangkung. Tapi jare gurune kena kepen wak dadi wali, kangkung iki idol ning pasar, engko nak entuk dhuwit. Kekno cah cilik-cilik jak gelut sik sing menang. Pokoke semuanya bentuk pelecehan terhadap keangkuhan santriku. Terus santrine sambat subhanallah guru, masa kula nglakoni niku. Dimaki-maki mek gurune. Demi Tuhan kowe ora maca tasbih ning Allah, tapi nasbihno awakmu dhewe. Yaitu Anda tidak siap melakukan sesuatu yang hina. Ya iku sing mari kira dadi wali. Sombong ngono. Nah kadang-kadang kita sholat ya seperti itu. Wong sing asik itikaf ning masjid. Mergo sombong, eling Allah iku gagah, mbiyen Allah ala kulli syai'in. Tapi nak ngewangi yatim piatu, bantu nyapu-nyapu masjid kan gak gagah. Kan gagah sholat ning ngarep. Nah kadang-kadang kita sholat lho ijek tak kabur ngono maksude cara ilmu tasawuf wong sholat kok ijek. Lan kula tak paksa seneng dadi makmum. Muga kula iku wong ngalim. Nak Mak Mustafa ngimami kula kan gak ngarah keren wong tembarane keren Gus Bala. Nak aku wis keren terus ngimami ya keren dobel. Mari sombong to. Ulama itu melawan sombong sampai seperti itu. Mulane kula nu biasa ngrejing teng pasar mbek anak kula mbek Hasan mbek Mila sani ya mbek kula Mila. Ya biasa. Gue ngilangi sombong. Nggih kok atas sing boten kenal kula wis dingel-ngel nak tuku-tuku. Kula boten nate menyang wis. Bodho niku wong wis bolak-balik. Ya bola balik nanti mau pisan pintu. Ya sekolah dia tenang mawon. Misalnya regane itu tolong bola itu uang yang menimbun. Niki regane pitung bola tak bayar pitung bola. Ya orang uang segera itu. Niku Gus Pak ujian bodoh. Mungkin apa-apa tak gue bayar duit pangeran si bodoh ni ya kapulan di pangeran umali kok dijak hitung hitungan apa dagang habis. Bapak yang mana habis. Mau ni jinak rugi pitung rugi Gus. Jadi saya kenal gue lah. Lah rugi ni nengdi. Lah regane tolong bola jalan tu gue pitung bola kok rugi. Lah rugi ni nengdi. Mampu niat ngamal kok rugi. Yo serah rugi ya Gus. Si rugi ya kowe ora apa-apa malah ngamut. Uang eleng apa kadang dipek menangi diri. Mulane Kanjeng Nabi sekali teng dalem nggih fikhit mati ahli kadang nggih jahit wayak sifuna lahu wayarqau saubahu wayasiru fi khidmati ahli bi siratin sariyah. Dadi Nabi nak kabine suwek nggih dijahit piye. Nganti sakniki anak kula Hasan niku anggere tase suwek niku kan jahit kula mboten ngangkan mbak-mbak. Nggih kula seneng mawon. Karena kadang-kadang kita nikmati sholat qobliyah mergo keren hubungannya langsung be Allah. Tapi ra siap dikongkon anak mergo kita sombong, paham ya? Sawangane apik tapi sombong. Lha iku sing mari ra dadi wali. Mane kata tiyang men sholat kok ora wali-wali. Mergo nak pancen kowe sholat krana iku perintah Allah. Saiki ngrumat fakir miskin ya perintah Allah. Saiki ngrumat anak ya perintah Allah. Ngumbah sikile ibu ya perintah tapi kena apa sing perintah ibu rambut turuti mergo kurang ker. Karena waktu gale juret. Juret tu aman salat ae ning masjid. Bareng pas tengah-tengah ini salat diceluk ibu ya juret. Aku iki ibumu kepen mbok tulungi aku butuh pertolongan. Pe ngongkon kowe. Aman mamang juret ummi wa salati. Nerusno salat apa ngurusi ibu. Ya wis sampe ibuke ku mantel. Diceluk ping telu gak nurut. Akhire ibu juret kan masyhur maksudno. Ya Allah, jangan matikan juret sebelum digodho wedoan. Untung juret ibuke maksudno kok digodho wedoan ora kok. Aja pateni juret sedurunge juret demenan. Untung pasute jek rada apik. Tenang. Akhire pasute ibuke juret ku mandi. Mergo nek juret ku waras, salat ya perintah Allah. Saiki wis salate dicepetno, ngrumat ibuke ya perintahe. Tapi kadang wong iku kan pikirane kan perintah Allah kan nyuwun sewu ana sing secara lahir hina, misalnya jadi satpam. Misalnya jadi tukang nopo servis sepatu. Padahal nak kowe nurut dadi servis sepatu ya perintah Allah, golek rezeki halal perintahe. Dadi pengurus takmir ya perintahe. Sebenarnya kan ndak ada bedanya, sama sekali persis. Tapi wong kan seneng dadi pengurus takmir kan keren, koordinasi sumbangan. Cekelane du. Mau nak sholat gua ngareh. Somida toni wong so kultum. Angkor wong liya takwa, dal dikne dhewe sing ra takwa, omong ora berber. Aneh-aneh. Lah iku nek ning nek ning toriko itu diajarkan seperti itu. Mulane syaraté dadi wali ku ana tahapan-tahapan. Bahkan ora oleh nyebut apa. Nah, tapi saiki elmune iki entek ditentang mbek wong saiki. Mulane jog era Wahabi, wah ditentang itu khurafat itu bid'ah. Padahal itu musal-sal, cerita seperti ini napa? Musal-sal, ada sanatnya, ada aturannya. Ya mau laula al-murabbi lama arafna. Robbi, mau ora ana sing didik aku lak ora roh napa? Ora roh napa? Tenang. Akhirnya dituruti pangeran ana mumisa-mumisa niku lonte. Meteng. Bareng duwe anak ditakoki kowe kok iso duwe anak anake sapa jare Sahih Buhari Soma'ah yaiku dikeloni sinten juga. Juret bingung, wong kan bingung akhire melanggare dirubono sawangane iktikaf jupule tukang nopo demen. Wah geger. Tapi piye-piye juret itu wong saleh. Lah nang saleh iku ya kliru lah iku ya ora saleh. Akhire juret wudu salat terus bayine diusap. Eh bayi, kowe kudu ngomong terangno bapakmu ku sapa. Dene ya isin nang tukang salat kok demenan. Terus bayi iku ngomong nak bapake ku tukang angon sing kanca demenane napa Londewa. Lare bayi sing iso ngomong masih ku telu iku bayine juret, bayine Nabi Sinten Isa terus tiyang sing ngerti jababira. Tapi apapun itu jadi kesimpulan, juret yo ana sombong. Gara-gara dia ini eling Allah, sawangane eling ibu itu kaya ora berhak. Padahal eling ibu itu perintahe. Jadi kata sekolah nanti ini umpomo ya ben, umpomo. Suatu saat aku dipanggil pengajian di istana, umpomo. Senengku mbek ngaji ning kene iku padha. ke istana yo ibadua ning kene yo umpama suatu saat aku kon pidato ning Istiqlal senengku yo padha Istiqlal yo mesjide pangeran iki yo mesjide pangeran padha ini enggak ana bedane wali ku ora ana bedane kabeh tetapi nak ra wali wah keren diundang presiden ndak semua orang diundang istana bar saiki ana istana niku padha wae ana cara pangeran cara wong parek pangeran wis ora ana ngono-ngono nan wa albilad ibiladua wal ibad ibadua kabeh bumi yo milih apa kabeh kawula kawulane wa fahaitsu ma'asat takhairan fa'akim mengger ana maslahate yo lakoni ora ana lah Sulaiman ku perasaane ngono iku mlane perasaane Nabi Sulaiman koyo ngono mlane dadi wali wong parek musuh ge ngono tapi enggak ada pengaruhnya sama sekali. Ini orientasi ini akhirnya semua hartane di damel apa beda. Wong kabare kan ya Nabi Sulaiman bojone ku sewu. Kalau nate cerita rukun berarti gilire ku jare 3 tahun ketemu pisan. Jadi langsung paham ya mereka nak sewu. Berarti pinten? Per cawedok keduman pinten? Per pinten? Per 3 tahun. Nah, gamane setahun kan 300 widak. Bisa bebek pertelung tahun lagi ketemu neh. Iku Nabi Sulaiman tiap ngumpuli bojone iku orientasine sitok ya Allah. Kula kepengin gadha anak sing farisan fisabilika dadi tukang jihad teng dalane napa jenengan. Yo mergo orientasine ku fillah, koyo ngono. Pamit, mlane sing kepengine tetep napa wa atfilna fi rahmatika fi ibadika sholih. Dadi eling-eling ya, terus syaraté syaratnya kita jadi wali para pangeran itu nak makhluk wis sunnahe pangeran itu ya dilibatno makhluk hidayate manusia dilibatno nabi saiki nabi rono dilibatno apa ulama kowe ra iso nisi-sitik langsung Allah Allah itu qadim qadim ora tersentuh barang apa kowe diparingi rezeki Allah ya nyatane ki mangan sego sing mbok pangani barang hadis ta qadim kowe kepen seneng nyatane ngenteni bojomu ora ngamuk bojomu hadis ta qadim mulane bersinggungan barang hadis surapo, asal kowe yakin kabeh minallah wa ilallah. Tapi kowe ora usah sithik-sithik muni Allah terus Allah iku kode. Mulane Nabi nate duka dawuh napa malam yasykurin nas lam yasykurillah. Wong ora iso matur nuwun mbek manusa, ya ora iso matur nuwun mbek apa. Ora kok dikeki dhuwit wong terus, "Hai, dhuwit kok pangeran." Sombong. Lha iku jenenge sombong, mergo mau nyebut jasane wong, sawangane sok tauhid tapi umpama teorine wong-wong ngene iku bener berarti iblis bener. Teorine tiang-tiang sing tentang wasilah umpama bener iblis ya bener. Saiki sujud iku mau tertentu ning Allah. Iblis kon sujud ning Nabi Adam gelem ta ora? Ora gelem mergo dhekne gengsi padha masuke wong kon. Sujud. Malaikat sujud. Cara teori tauhid bener iblis wong kon sujud ning makhluk kok gelem. Sujud ning makhluk bener ta salah? Jawab e. Salah, berarti kekancane iblis kan perkara ini. Kadang ini kok saya ini sujud ini makhluk bener apa salah coba? Salah, berarti iblis salah tak bener. Lah ya ilmu nang ijek ngene. Lah ya umpama kabeh sithik-sithik apa iblis iku bener mergo kon sujud ning makhluk. Emo. Malaikat kudune salah wong kon sujud ning manusa kok. Ya, tapi teori itu dihilangkan semua sama ahlul haq rupane ahli sunnah. Angger perintahe Allah ora ana ngono-ngono nan piye-piye Allah sing ngutus sujud ning Adam. Hakikate malaikat ora sujud ning Adam tapi sujud ning perintahe Allah. Iblis hakikate ora kok njogo tauhid, njogo sombonge. Paham ya? Mergo dhekne kon sujud ning Adam ora gelem ora krana makhluk Adam krana sombong. Wong kok terima sujud ning Adam padahal sing ngutus Allah. Saiki kowe kon ngakoni jasane guru perintah Allah ta perintahe wong? Perintah Allah. Ngakoni jasane Nabi Muhammad perintahe wong ta perintah Allah? Lah saiki ngakoni jasane guru disebut jare sirik karo sekolah wae sekolah. Lah kowe-kowe pikiranmu ngoten ra ulama, ana paham ngono ya seneng. Wah ini cocok ini pemurnian tauhid bar dari innalillahi wa inna ilaihi raji. Umpama iku bener, iku iblis ya bener, perkarane mau sujud ning mah mulai ngaji bi ulama ben waras sithik-sithik paham nggih ben ro jlundrungane hukum ben ro wis ngono kersane lha ora usah gething ora usah gething kelompok tertentu tapi ora usah goblok ngono maksud e ora usah gething tapi ora usah goblok Mulane masyhur iku mau mergo makhluk iku mesti bersinggungane mek napa makhluk. Saiki kita sujud ya cara lahir ya madhep kiblat. Apa kowe salatmu iku sujud ning kiblat ya ora. Mulane wong kafir nang nyek Nabi Muhammad kan ngene. Muhammad tuh wong aneh. Ngelarang sujud ning makhluk tapi nak salat sujud ning watu perkarane padhep apa kiblat. Ya panjenengan iso dihindari. Angger iki barang hadis ku cara lahir ya ketemu barang hadis. Marpane kabeh. Nak sholat kudu niat usolli fardhol isya arba rakaatin mustaqbilal kiblati fardhon lillahi taala. Ya ana mustaqbilal kiblat. Padahal kok ora madhep kiblat ya ora apa-apa. Salate wong bingung ya ora wajib madhep kiblat. Salate wong ning perjalanan ora wajib madhep kiblat. Salate wong kliru ya ora madhep kiblat. Kaya aku ning Indonesia ni kok teng biduan bu madhep ndi ya ora roh pokoke mulon ngono ae. Bodho Ethiopia bu ndi ya ora roh. Mergo makhluk asal barang hadis iku mesti bersinggungane mek barang napa? Malah kita akhirnya tawaf ya madhep Ka'bah. Ka'bah darani Baitullah. Apa kena betakon? Lah apa manggon ngirdine Ka'bah? Ora ono. Pokoke kita iku anggere sowan ning Ka'bah darani Baitullah. Lah saiki Ka'bah makhluk takotin. Makhluk. Mergo asal makhluk ya bersinggungane mbek makhluk. Lah saiki ngger nyebut makhluk darane dianggap sirik. Ngono iku jare tauhid sing mur. Lah ya innalillahi wa inna ilaihi raji. Ya ngono penggemar ya kok akeh aliran. Faham. Kowe ya seneng kok ora tak terangno. Ya sembuh, ya kok terus. Ya sembuh raknya diterang mas. Angin terang lo gue angin. Tapi kita dandani sidik-sidik, paham ya? Paham ya? Jadi semuanya gue sunnah ya pengira. Misalnya nak Imam Ghazali nyontok no sarong. Wong sarongan itu hubungannya makhluk tak pengiran. Ya makhluk. Mergo kena udo itu marah nawang liat delok dosa. Tapi nutupi aurat perintahnya pengiran. Ya wes kita nutupi aurat. Apa nak kowe sarungan terus apa garo auratem? Ya roh kan. Gak ono gunane kan kowe nganggo sarungan apa ya? Perso. Terus kowe ora sarungan. Nah, ya wis ngono apa merin, mergo makhluk iku hubungane mek makhluk. Artine nak kowe sarungane wong liya ora mari itu, so mergo nutupi. Nutupi aurat itu perintahe pengera. Senajan to apa ya perso sak usike nutupi aurat tetep perso aurat. Ya iku sing dadekno neng faham ahli sunnah itu biasa nyebut makhluk. Mane diwalik malam yasburin nas lam yasburin. Wong ra iso nyukuri manungsa ya ra iso nyukuri. Mane Nabi Adam ku ape kawin terus lonang sorong kawin ben ngeran ora oleh hatta tu adiya mahruha. Kowe kudu bayar mahar sik damadem. Terus Allah pasti kan sing dadi wali, satu-satunya nekah sing dineka walaini Nabi diwalaini apa sinten? Nabi Adam. Terus kedua nekae Kanjeng Nabi mbek Zainab binti napa? Jahas. Mahare napa? Jare pangeran yo antu sholli ala habibi rupane Muhammad ke kudu maca selawat ning Kanjeng Nabi Muhammad. Mereka Nabi Adam makhluk. Yo dikongkon hubungan mbek makhluk rupane Nabi napa? Muhammad. Ora iso terus yo bayar upeti mbek aku lho apa kok butuh napa? Upeti malah aneh kan. Yo semono. Fa'amati kaitu ra inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nusuk itu maknanya utkhiyah. Kena korban itu nyembelih wadus. Nyembelih kena ya fakir miskin. Tapi kue muni ngekek ibu itu lillah. Orang terus bekena Allah rasa fakir miskin. Berarti kena langsung Allah ke wadus bapak sembelih. Mun gusti tak kena jenengan. Mau rasa hubungan dengan makhluk. Ngecek gedeng bareng kan. Ya melani sampai rasa tertekan ketika sidik-sidik. Ini enggak murni tauhidnya ini enggak sirik. Ora usah ngono-ngono, nek biasa mawon. Ngene napa? Biasa mawon. Mergo asal ijek makhluk iku Allah nedir niku hubungane mek napa? Makhluk. Allah nyiksa kowe sok ben nganggo makhluk ta ora? Nganggo makhluk rupane neraka, neraka yo makhluk. Nyenengno kowe ya nganggo makhluk rupane. Wis ngono sunah kene. Mo kadang-kadang untuk bonus delok pengera. Niku wae kadang-kadang. Ya kadang-kadang banget. Ya semua kersane pengen. Ya apike ngono pancen pancen menungso. Paham ya, mulane tunduke nabi malaikat ning Allah dites kon sujud ning sinten nabi. Tapi kok malaikat sujud hakikate sujud ning perintahe Allah Subhanahu. Tapi tetep ana Nabi Adam ning ngarepe. Padha kita salat ya cara lahir ana Ka'bah ning ngarepe. Tapi kita ora sujud ning Ka'bah. Sujud ning perintahe. Tapi ora iso mbok walik. Nah murni perintah Allah sakjane sujude ora sama madhep Ka'bah. Aja madhep sapa-sapa. Ben murni madhep ning Allah. Lah wae ning ndi iki? Kowe aneh-aneh wae. Mun kula sering debat mbek tiyang ngoten. Tapi nek kula ndelalah atau menang ning. Menange mbek kowe-kowe. Meriang menghadapi kula tok semriang maksudnya wis. Potongane wis meriang maksudnya wis. Paham ya, dadi kudu roh ngono. Dadi laulal murabbi lama arafna napa? Bom ora ana sing mulang aku ora ya ora roh apa ora roh pangeran. Mulane Nabi donga ya cek nyebut makhluk wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Nggih mulane nak salat kan muni apa assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nggih tetep kita iku buta padha makhluk. Ngiling-ngiling anak kita ngene apa makhluk. Alam ya tegese pira-pira nabi wal auliyan pira-pira wali. Watafaqqadat thayra faqala ma liyara aral hudud. Watafaqqadalan kelangan sapa Nabi Sulaiman at-thayra ing manuk. Manane kelangan iku golek ira roh. Liyara supaya ningali sapa Sulaiman al-hudud ing hudud. Alladzi kang yuri kang iso ngerohno ngetokno sapa hudud alma ing banyu. Ayuri hilma. Kita nak yaro, kita nopo yaro, kang isor roh sopo hudud, alma ing banyu, tahtal ardi, ing isor ibu. Kaya ceritanya Nabi Sulaiman nak melaku-melaku, gawa hudud. Hudud itu spesial, nak dene butuh mata air, bagian penunjuk bumi sing ono sumberane nopo air, ibu hudud. Tahtal ardi ono ing dalem, isor ibu. Kaya dulu lah nunjuk nopo hudud, ada yang atasi Sulaiman binakrihi, kelawan oleh notol hud fiha ing dalem ardi. Jadi Nabi Sulaiman itu gaya tenan. Hud bagian nunjukno sumberan. Lah kok sing ngeduk setan. Nah setan lucu. Lah setan mletene ngono dadi buruwe Nabi Sulaiman. Ya mereka makhluk nek ngger makhluk iki iso diatur. Ngger makhluk iki kenapa? Ya apa urusan pe makhluk? Masa Sulaiman pe ngongkon pangeran malah lucu kan? Ada ngongkon apa? Ngongkon apa? Makhluk. Jadi sing penunjuk air ku hud. Sing tukang menggali sumur niku setan. Fatas takhrisu mongko ngetokno kowe ing mak sapa saya tiru pira-pira setan. Lihtiyaji Sulaiman akrana butuhe Sulaiman ilahi maring banyu li salati krana salat. Saiki kowe nak wudu, nak hadas. Najis utawa nak hadas ana hadas. Saiki go suci iku langsung Allah tak nganggo banyu. Nganggo banyu. Meskipun nak nganggo banyu ngilangi hadas iku perintahe Allah. Tapi lagi-lagi bersinggungan kita ya mek makhluk rupa-rupane. Nah, anak bersinggungan dengan makhluk sirik, kak wong wudu sirik. Wong kok yakin banyu iso nyucekno jenenge? Sirik. Makhluk bar saiki kabeh wong sadonya. Padahal nek wong sing muni ngono iku nek ora di dhuwit ya ora ayem, iku sirik pisan. Mergo ayem ya nganggo napa? Nah, sirik bar. Berarti neraka ora bab. Ku sadonya napa? Sirik. Wis biasa ae, Kang. Lan ngendikane Abdul Qasim Al-Junaidi, wong ora usah mencabut robtul asbab bil khawatis. Kabeh dunya iku dikaitno mbek khawatis. Meskipun kita yakin kabeh sing ngatur Allah Subhanahu wa taala. Tapi kabeh iku mesti dirobtu mbek khawatis, diikat mbek khawatis. Kita ape wudu supaya suci. Sing iso nyucikno niku banyu. Banyu ya sifate tahir mutahhir. Banyu suci dan mensucikan. Lah umpama hakikate menyucikan itu Allah, bukan air. Berarti semuanya tohir mutohir sirik, berarti kabeh pengarang fikih sirik bar, karena saya ngarang wae sirik mergo nyifati banyu sebagai suci men mana ana takut nanti ke alime kaya aku kok lagi oleh mustaqil nggih oleh napa man mandi cek ngene-ngene tok sementara anu terus rasane aneh. Dadi Nabi Sulaiman kepengen suci geng ngongkon hudud ngongkon setan nggo golek. Intine iku kabeh makhluk tak kodim. Makhluk. Meskipun iku kabeh diatur mergo kersane Allah. Lihtiyaji Sulaiman krana putih Sulaiman ilahi maring makli salati krana salat. Falam yarahu mongko ora ningali sapa Sulaiman ku ing hudud. Faqala mongko dawuh Sulaiman nama liya la aral hudud. Mai popo iki kudu ingsun la ora ningali ingsun al hudud ing hudud. E aradu tegese ai arid anni maman an ruyati. E maknane niku maknane ngeten iki. Ana to anyar teko. Mama na'ani min ru'yati. Maliyala aral hudhud. amka na minal ghaibin law adzibannahu adzaban syadidan aw la asbahannahu aw la ya'tian li sultanin mubin maiko apa li kedhe ingsun la ora ningali ingsun al hududa ing hudud ngen kula nu hamzah fathah jan irid li manane mboten arid den nganti kasrah mawon irid li tegese mentokno sira li maring ingsun maknane aku jelasno le ma iku apa mana iku nyegah apa maning ingsun min ruyatihi sangge ningali hudud jek aku iku terangno kena apa hudud iku ora ketok amkana utawa napa hudud iku menal ibina pancen ora ning kene falam ara mung ora ning ingsun hu ing hudud iku ibati krana wa ibe hudud falamat haqqaqaha mung semangsane nahkitna sapa Sulaiman ha ing hadil waqiah maknane ngerti sak mestine kala dawuh sapa Sulaiman law adzibannahu adzaban sadidan sehingga tak ada raja ini hudud itu mesti yang awal aku yang dua melok itu gak ada awas tak siksa itu kita raja ini law adzibannahu adzaban sadidan tak siksa tenang binat mirisihi misalnya brondoli rambutnya wadana bihi lan danap itu maknanya apa? ekor jadi orang Arab ini dambun itu dosa nak danap itu apa? Ekor waram ini lan melepas hudud visam sih dalam sengingnya tak cancange ning gone matahari. Falamau mongko iso nyegah hudud minal hawami saking kewan sing melata. Mesti tak brondoli, nek sakare awake tok tak jakok ning dalan ben dipangan ula. Dadi Nabi Sulaiman ya raja mlete barang jenenge raja. Iku pas umat napa? Raja. Awala asbahanna uta nyembelih sun hudud, uta tak sembelih dikok ti hukumihi kelan tak ketok gulune. Lah niki terus umat Nabi ini awala ya tiani bi sultanin atau kecuali dia memberi argumentasi yang jelas. Ya, jadi dia mau umat raja nih, sidik-sidik nyekso, bariku umat nubuai, awal ayat tian nih, bisul toni mubin. Atau kecuali kalau dia memberi penjelasan yang jelas. Awal ayat tian nih, utawa neka ana sopo hud-hud nih ingsun, binunin musyad dadatin maksuro. Aw maftuhatin yaliha nunun maksurotun. Manane ya awal ayat tianna utawa nekani sapa hudhud ningsun bi sultan den kelan penjelasan mubinen kang jelas. Maknane bayinen ingkang jelas. Mak niku sebut ini ben kula niki tapi ora pati jelas. Biburhanen tegese kelawan bukti bayinen kang jelas. Zahiren tegese kang zahir ala udhrihi ing atase undure hudhud. Fama kata mongko meneng sapa hudud utawa fama kata bidhamil ha wa fathiha fama kata ghairu baitin hale ora wektu sing suwe ya sirat gese sithik minasamani saking zaman wa hadar lan hadir sapa hudud li Sulaiman Sulaiman jelas iku tiyang Palestina lho ana buku jare Sulaiman wong Sulaiman aneh-aneh dadi ngeten lho ya pokoke Sulaiman sing musma alih cara ulama utawa mriko teng Baitul Maqdis Baitul Maqdis kabeh wong roh manggene ketemu di Palestina. Terus Sabak niku teng Yaman. Ora kok Sulaiman niku Sulaiman, Sabak e ana sapa? Terus Ratu Bilqis iku bapa apa? Putine? Ratu bapa. Terus Borobudur iku arsu napa? Sulaiman. Ya kok ana wong nganggur ganti ngono. Ya sewenge akeh nganggur yo oleh ya semacam-macam sajane padha-padha mungkin bener iku Sulaiman iku umpama yo kok kata Sulaiman iku umpama padha-padha bener iku yo riyen kraton Jogja niku gadah penasihat spiritual niku jenenge Sayyid sinten Sulaiman Sayyid Sulaiman iku di antara tokoh spiritual teng kerajaan napa Jogja. Beliau ikut ngatur-ngatur iki dadi Sulaiman, iki dadi Bantul, dadi Kulon Progo. Nah, pancen jenenge iki Sulaiman, tapi saking Syekh Sulaiman boten sinten. Sinten? Nabi Sulaiman. Niku kaduwen mriku. Nah, sejarah iku bener niku sejarah resmi teng Pemda Sulaiman. Nah, sejarah resmi Pemda Sulaiman sing ditulis banyak pakar nggih. Sangka Syekh Sulaiman niku zuriyahe saking Yaman. Macam-macam lah pokoknya intinya melok ngatur nopo pemerintah nopo Jogja. Aku yo ora roh yo ora yakin sejarah itu sembuh lega. Tapi nak versi ulama nih ngoten niku Nabi Sulaiman itu tiyang Palestina. Bapake jenenge Nabi Daud. kena Sulaiman sing teng Jogja niku ora duwe bapak Nabi Dawud. Aneh-aneh. Terus Bilqis niku tiyang Saba. Saba niku Yaman. Yaman riyen panjen makmur. Iki wonten bendungan Irom niku. Bendungan Irom niku saniki derek ya derek Akof. Terus wonten ratu jenenge Ratu napa Bilqis. Bilqis iku ya Bilqis tenan maksudnya ya ora boko maksudnya. Nah terus saat ini diwale-wale, sejarah ini diwale-wale. Jadi ngotong itu tungkuti-kuti. Makanya Kanjeng Nabi ini buatan pati remen, wonten tiyang jirok-jirok no sejarah. Sampai Nabi nanti duka ngendikan kadzaban nasab. Wong sing berlebihan nulis-nulis nasab itu ya bohong kabeh. Kok kadang-kadang itu ya repot. Makanya dibak itu sekarang jangan mengalim tenang. Ngendikan, kenapa jenisnya? Wadal Kanjeng Nabi, sekarang Kanjeng Nabi ya mesti bener. Sebut ini kok fa'akulu huwa Muhammad bin Abdillah wa ba'du fa'akulu huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi Humitat Hisolul Saniyah terus sampai bin Mudhari bin Nizari bin Ma'di Abdan wahada silkun nazumat fara'idahu bananus sunnatis Saniyah terus beliau ngendikan waraf'uhu ilal khalili Ibrahim amsakanu syariwa Sayyid Adnan nganti tok Nabi Ibrahim iku amsa ka'an husyari'u bata. Kita ndak ikut menentukan Adnan bin Sapa sampai Ibrahim. Mergo kila iku 17 orang, kila itu 7. Adnan tok Ibrahim itu ana sing darani 7 kan terus ruwet. Mulane amsa ka'an husyari'u bata. Tapi kita sepakat nak Sayyid Adnan min dzurriyyati Ibrahim. Mulane wa Adnanu bila raibin Idza dzabil ulumin nasabiyah ila dzabih Ismail nisbatuhu wa ta. Dadi ana keyakinan tapi kadang apike ora usah nyebut jeneng. Kok kadang nyebut jeneng dadi ruwet. Ya nyebut jeneng dadi nopo? Dadi ruwet. Wis pokoke kita yakin kaya kita ning Jawa iku wis awak dhewe mbok turunane sapa, mbok tunggu lametung sapa ya ora ero. Wis pokoke turunane manungsa kok repot. Mereka ruwet, terus disebut jeneng ruwet, terus digaduk-gaduk niku wae. Jadi Sulaiman padha mek Sulaiman, terus Boko padha karo napa? Bilqis. Terus Sabak jare ana sapa? Sabak kuwi. Mergo gambarane kota Sabak iku sing bergunung-gunung, berair-air. Lah iku Yaman ora ngono, sing ngono iku ana. Lah Bandung ora mergo ora ana sabane wae. Kan kudu Sabak. Bandung gak jane luwe. Makmur, tapi kan gak ono-ono Sabak ya kan. Kalau nak maca buku ini ya kudu guyu, ya kudu mantel. Tapi ya kawulane pangeran ora sapa gedhing. Itu bali jare wayang itu digawe berdasar ceritane para wali. Jadi Dewa Ruci itu dianggap Nabi Khidir, penjaga napa? Laut. Terus sapa itu kaya Nabi sapa? Pokoknya ceritane wayang itu kondang kabeh. Nak kalimat sodo sahadaten cek bener sekaten sahadaten cek bener cek gampang lah dilacak nak sing ngono. Kula ora grepe turu ge seneng. Pokoke tiap seminggu pisan kula maca sejarah sing kado tak niati mu. Dadi kula kan kagian maca kitab, tapi seminggu pisan maca buku-buku sing gak bener. Kok cerita Siti Jenar niku maca sing versi mendukung Siti Jenar. Jadi Siti Jenar wali sandure wali songo. Tapi pas dipateni ku wangi wali songo drengki janase digendi napa? Asu. Diumumno nak Siti Jenar iku dadi napa? Asu. Wah ning kono critane wali songo elek, kabeh anane drengki mek sinten? Ambek Siti Jenar. Aneh-aneh. Sing aran menawa uteke rada kaya Siti Jenar menawa dadi. Ya nak versi kita ya ora, wis Siti Jenar iku salah, mulhid. Mergo wanunggaling kawula napa? Gusti dihukum pancung mek wali songo, mergo cara syariat yen salah. Kaya ceritane teng Timur Tengah ya ana Husain Al-Hallat, napa Husain? Husain Al-Hallat yo ngaku pangeran terus dihukum be ulama. Indonesia terulang sinten? Sing bener ya filme Deddy Miswar iku malah rada bener ora usah buku. Dadi wali songo sidang kok nyeluk kan, kok nyeluk sinten? Siti Jenar. Siti Jenar diceluk. Di sini enggak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Wis, akhire sing utusane bali ning wali songo. kata Siti Jenar tidak ada Siti Jenar, ada Allah. Lah wani songone rumah saku ning film iku ya salah. Ya sudah Allah panggil. Ya kacau kan. Arek akhire wong dhek ning aku nek Siti Jenar apa? Pak Allah dipanggil wali songo. Wah, malah kamu Siti Jenar wali bento, apa kok diceluk? Wali ra sopan yo. Mergo Allah kok. Wes akhire wali-wali ngamuk. Masyaallah, terus kirim Kali Joko kon tukaran iku. Akhirnya wali songo serantar ngompor Kali Joko kon tukaran. Lalu jene ning tukaran iku menang Kali Joko. Ya berat kan Allah kok kalah. Lah yo Siti Jenar yo kliru, nek dekne ngaku Allah kan wali songo disebulku nek yo ilang kabeh. Allah kok bentrok. Tidak duel iku gelem Siti Jenar sing aran buku Siti Jenar iku kudune mikir. Lah nek dekne wae apa kan ora usah duel kan. Kok menang-menang pisan. Aneh-aneh. Nah iku min nafahati setan. Jadi setan ngoten. Mulane kowe ora usah kusuk nemen-nemen. Mulane Pak Mustofa bareng tak larang tahajud bedina. Kakean pembisik. Mergo wong ngaku nabi yo sering tahajud, paham. Di zaman akhir wong tambah kusuk tambah bahaya. Sing ngaku nabi ning Jombang sering tahajud to ora? Sering tahajud terus sawane entuk napa wang? Wangsit. Tapi nek aku mendengkur kan aran to wangsit. Mane Abdul bin Mas'ud riyen ana tabi ini kok bedino tahajud tuh hati parani damu. Seminggu pisan ae kok cuk bedino. Jadi lucu Abdul bin Mas'ud. Dek niku paling tersinggung nek ana salat fardu disaini. Lah kula termasuk ulama sing ala Abdul bin Mas'ud. Ya coba nut temen. Tapi kanut sapa wae. Abu Bakar niku nak dina Asyura. Wangsul. Terus ana bejana-bejana isi air uga persiapan buka napa? Asyura. Napa tasu'a berarti iki? Tanggal 9 napa? Tanggal 10 Asyura iki. Ditutuki. Ditutuki atus alu ma'ar atas alu na Ramadan fi hadzal yaum. Mosok iki ana Ramadan. Ditutuki bejanane ben wong ra poso napa? Asyura. Tapi wong nek ora poso Asyura dene poso Asyura, perkarane jare sunat. Mergo ben Ramadan ra kesaingan mbek ibadah napa sunat. Abdul bin Mas'ud ana wong kok duha betira dituthuk bae. Aja geman kaya nyaingi salat fardu. Sing wajib salat fardu bedino mau salat fardu liyane kadang-kadang. Akhire Ibnu Abbas sebagai sahabat sing junior nak duha saulan pisan. Tapi ya wis rezekine akeh ra kaya kowe bedino tetep ora akeh. Dadi Abdul bin Abbas iku nak duha saulan pisan. Mereka sudah sampai sholat sunat, kok kaya sholat? Tapi ilmu ini sentek, zaman akhir wong sudah bangga istiqomah itu. Yang cerita ini Syekh Abdul Qadir tentang kitab Bunyah. Padahal dia ini Sultanul Awliya, orang yang paling percaya pentingnya istiqomah. Tapi kata beliau, jika istiqomah itu membahayakan Anda dan menjadikan ujub, maka istiqomah itu harus Anda hentikan. Terutama di ibadah sun. Terus dia ini menghikayahkan dawuh Ibnu Abbas. Das Abdul bin Mas'ud sampai seperti itu. Mulane bapak niku nonton wiridan santri suwi-suwi, larane jong jos suwi-suwi. Iku wis mandi nek mbok tambahi malah ora. Kula nu wingi ditamu Madura, niki kisah nyata tamu Madura. Kula ya tetap cerita ala khas saya. Orang Madura itu punya pondok besar sowan saya. Dia aslinya rapati cocok juga, tapi dia ngakoni ngalimku, ya dia jujur, saya ini sebenarnya itu Gus, beda madhab sama antum, tapi ngakoni alimnya ya tetap soan saya. Tapi saya tidak ikut, buat ini batin kau yang ragmin bantut kue. Ini kiai sepuh. Akhirnya diskusi sama aku, diskusi, suwe-suwe tertarik. Sanad saya dari bapak, emang kalau wiridan rale suwe-suwe, nak dungu ya rale tenang. Bapak nanti, ha kue cukup mah dungu tenanan, nganti nangis, tenang, pokoknya rausah. Kayak pengiran rapian, mau sapian. Wapian udah lira tenanannya dikai. Nak tenanan malah seudon sawangan dan arah tenanan rada dikai. Jadi cara bapak. Kue tenanan sawangannya Allah itu rapian. Orang ini rada itu. Jadi sawangan Allah itu kakek Allah syarat. Tapi bapak nak dengar gimana tenan? Mas surat tenan gimana tenan? Sing tenanan kalah mati je. Nah, malah nanong mati, malah lucu nih. Dua orang mati suka ora usah nangis. Mari darani untuk amplop akeh. Tenak ke tenanan malah darani soibul bed apa? Tenang. Ternyata Kiai Madura itu akhirnya cerita. Setelah saya cerita itu cerita. Saya dulu ya iya Gus, kalau baca la ilaha illallah itu sudah 7 kali atau berapa sama guru saya disuruh berhenti. Wes dong, gak usah terus no, sudah berhenti di situ. Ini masih mandi, kalau nanti sudah ndak. Kenapa Pak? Nak kesuwen ki bosen, mari ra ikhlas ya. Nak sedih lu ra isi ikhlas ya. Dan akhirnya sesuai cocok deh. Sekarang saya bersaksi Gus, gak jadi gak cocok. Hari sesuai diskusi deh. Sekarang saya bersaksi gak jadi gak cocok. Ternyata saya cocok dir. Oh, bater bambu. Jadi intinya ilmu itu mirip-mirip. Merko Allah Kanjeng Nabi nate dawuh innahu ta'ala la yamalu hatta tamalu. Allah ora bosen nganti kowe dhewe sing ngopo. Ngene iki misale tahajud. Asikem kok loro wis loro wae langsung leren. Aja kok peksa 12 ambek ana bari kukur-kukur. Bari kok angop meneh. Iku ngadepi apa kok iso anu iku model apa meneh. Yes, mo. Lan ibadah kuwi syaraté seneng. Ya walladzina amanu asyaddu hubbal lil. Syaraté seneng iku nggih ikhlas. Lah nek ikhlas semisane sithik nggih sithik wae sementing napa? Ikhlas. Ikhlas. Nek kata ulama riyen nak wiridan. Ariyan Bazuber niki jazae Mbahmu. Bazuber ngrono santrine maca kulhu akeh-akeh ra oleh. Sithik ae jeng sementing diridani pangeran. Pak ateh-ateh, mari kita geremeng. Mulanya kiai alim nak wiridan sedih lu. Nah, akhirnya santri ni era alim niru sedih lu. Terus, jadi ni raka raka ruan ni. Oh, jadi ni apa? Raka raka ruan. Tapi ngono aku ya nak ilmu. Ya, inna wuha ta'ala la yamalu hatta tamalu. Apa aku rabosan? Nganti aku esing dewe sing apa? Bosan. Nanti aku mulanya kalau suwon, mau kiai wiridan dahulu nak sawanis gak nyaman gila. Wira baitun hale ora ado ayasiron tegese sithik minaz zamani sangi zaman wa hadara li Sulaiman mutawadian wa hadara lan teko sapa hudhud li Sulaiman wa ni Sulaiman mutawadian hale wong sing sopan hale manuk sing sopan yarfa'u ngangkat biroq iroqsihi kelawan ngangkat sire hudhud wa irkha idza nabi lan nglembrehno ekore hudhud wa janakhaihi lan dua sapi hudhud fa fa mongko nyepura sapa Sulaiman andhu saking hudhud. Ketok nabi ini, iki ketok ya. Ma, anane manuk iso terbang, iso kumpul di anak putu, iku yo keajaibane Allah. Kowe ora iso gawe. Saiki manuk iso omong-omongan Sulaiman, ya iku keajaibane Allah. Kok kabeh-kabeh tetep innallaha ala kulli syai'in qadir. Bener nak Sayyidina Ali, kowe delok donya ndi wae tetep mau bukti innallaha ala kulli syai'in qadir. Wasalahu lan takok sapa Sulaiman ing Hudhud amma sanging perkara laki akan ketemu sapa Hudhud fi ibadihi ing dalem wektu ibe Hudhud faqala mung dawuh sapa Hudhud faqala hattu fi malam tu khitbi wajitu kamin sabaim binabaiyakin.